أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আমারানা বিল হুদা ওয়া আনহানা আনিল ইত্তিবাঈ শাহওয়াত। ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিনা সাইয়্যিদিল মুরসালিন মুহাম্মাদিন রাসূলিল্লাহি সাইয়্যিদিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Saudara pendengar RRI yang kami muliakan, sangat senang sekali kiranya pada saat ini kami dapat menyapa kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara dalam kecintaan di dalam agama Allah, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. yang semuanya adalah merupakan rahmat dari Allah. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Syarawi jilid 3, yaitu pada surah An-Nisa ayat 118. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika naseeban mafruḍa. Allah melaknat perbuatan tersebut dan setan berkata, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Kenapa setan dilaknat? Karena setan telah berbuat dosa dan durhaka kepada Allah. Marida. Begitu juga halnya dengan Nabi Adam. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mengapa hanya setan saja yang dilaknat dan Nabi Adam tidak? Jawabannya, ada perbedaan antara kesalahan mereka. Yaitu ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia angkuh, sombong. Nah, iblis menolak keputusan Allah secara sengaja. Sebaliknya, Adam dan Hawa, kata Syekh Sya'rawi, mereka silap. Dan ketika diingatkan, mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni, maka kami akan masuk kepada orang-orang yang rugi. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Jadi dalam kasus ini, Adam mengakui hukum Allah dan mengakui kesalahannya. Sedangkan iblis bersekeras tetap tidak mentaati perintah Allah. Oleh sebab itu, iblis dikenakan hukum kufur, masuk neraka, terlaknat. Sedangkan Adam dikenakan hukum dosa saja, boleh diampuni Allah, dan dia sendiri sudah minta ampun. Kemudian lepaslah dia dari dosa-dosa. Selanjutnya dia diangkat oleh Allah menjadi nabi. Yang itu wajar-wajar sekali. Nah, jadi pendengar yang berbahagia, itulah makna kenapa Allah melaknat iblis. Jadi oleh sebab itu, dari ini kita belajar, jangan sempat kita berbuat salah itu berlipat-lipat, berlarut-larut, nanti takutnya dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat iblis la'natullahi alaih. Apa kata iblis? Untuk menyampaikan dendamnya, untuk mengaplikasikan rencana jahatnya, la'attakhidhanna min 'ibadika naseeban mafruḍa. Sungguh saya akan mencoba mencari dan mencari, mengambil hamba-hambamu yang akan aku jadikan budak-budakku. Jadi dari kata-kata la'attakhizanna ini menunjukkan suatu pernyataan bahwa iblis sebenarnya tidak akan dapat merekrut seluruh manusia ke jalannya. Hanya orang-orang yang mengikut nafsunya sajalah yang menjadi anak buah, menjadi penyembah iblis la'natullahi alaih. Pada bulan Ramadan kita harus lepaskan diri dari seluruh perangkap-perangkap iblis. Ya, maka sengaja disuruh kita berpuasa, tidak memakan, stop dari seluruh makanan dan minuman. Agar apa? Agar kita tidak terjebak oleh iblis dengan memperturutkan hawa nafsu. Silakan Ustaz Fajrul, mungkin ada yang perlu kita perdalam. Ayat 118 ini, kajian kita hari ini mempunyai kaitan dengan ayat 117. Artinya apa? Ketika seseorang itu di dunia menyembah kepada yang bukan selain Allah, maka tunggulah laknatullah alaihi. Tapi ada yang menafsirkan laknatullah ini adalah falaknatullah ala iblis. Iblis ini adalah untuk kata umum bagi siapa saja yang menantang perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kira-kira begitu. Ini sangat bahaya itu kalau begitu. Sangat bahaya. Jadi kalau sudah termasuk dalam golongan laknatullahi, itu sudah susah kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu kembali, kecuali dengan mukjizat yang diberikannya kepada kita. Taubatlah ya. Bertaubatlah. Jadi, tapi di sini juga ketika Allah berfirman la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa itu nas sebahagian yang seharusnya sudah menjadi milik setan. Iya. Jadi dalam satu hadis dikatakan min kulli alifin wahidun lillah. Begitu yang diriwayatkan oleh Muslim. Masuk. Dari setiap yang seribu milik Allah itu bagi Allah itu satu begitu. Begitulah setan itu sangkinkan hebatnya menggoda Nabi Adam dan cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Cuma satu milik Allah. Rasulullah. Jadi begitu. Jadi ini menurut Qurtubi begitu. Jadi dikatakan di sini min kulli alifin wahidun lillah wal baqi lisyaitan. Begitu. Artinya dari setiap seribu itu hanya satu yang selamat milik Allah, dan seluruhnya dan selebihnya itu sisa-sisanya itu 99. Adalah bagian setan. 999. 9 tis'umi'ah tis'ah wa tis'ain. Begitu. Allahu Akbar. Saya pikir ini adalah ancaman. Ancaman. Makanya supaya kita jangan milik setan, bagi yang bersalah bertobatlah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita membersihkan diri, dan insyaallah saya yakin bulan Ramadan di mana setan akan betul-betul kecewa dan kecewa karena mendapatkan manusia-manusia yang masuk ke dalamnya bertobat kepada Allah, dan Allah menerima tobat mereka pada bulan Ramadan. Dan inilah menunjukkan bahwa antara kepentingan al-haq yang dianjurkan Allah dengan yang batil yang dianjurkan oleh syaitan, iblis al-marid, adalah merupakan dua kepentingan yang saling tarik menarik. Jadi makanya saya sangat terkejut dan sangat-sangat takut dengan hadis yang dibacakan Ustaz Fajrul tadi. Iya. Jangan-jangan kalau kita yang termasuk satu dari seribu, alhamdulillah. Tapi bila kita masuk 99-nya tadi, aduh. 1:9 ini. Ya Allahu Akbar. Artinya juga Allah sebetulnya memberikan harapan kepada kita ketika Allah berfirman nasiban mafruda, secara jelasnya begini. Kamu wahai setan tidak bisa merekrut seluruh manusia. Iya. Nah begitu. Kalau hambaku yang beriman betul-betul kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa mengganggunya. Illa ibadikal mukhlisin. Illa ibadikal mukhlisin. Kecuali hambamu yang soleh. Iya. Yang ikhlas. Yang ikhlas menjalankan. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas inilah untuk Allah. Iya. Nah, puasa ikhlas. Berarti setan tidak akan bisa menggoda dan masuk ke dalam peribadatan tersebut. Tapi kalau puasa dia karena orang lain, maka yakinlah puasanya tak diterima Allah, dan itulah menjadi ajang perebutan oleh syaitan untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya. Jadi nasiban mafruḍa ini kalau kita perjelas, nasib lillah wa nasibu lisyaitan. Betul. Bagian untuk Allah atau dan bagian untuk syaitan. Untuk syaitan. Jadi ini memang sudah ada pembagiannya. Begitu. Bukan artinya Allah itu membagikan begitu, tidak. Artinya yang namanya Al-Qur'an itu sudah jelas. Iya. Petunjuk Allah itu sudah jelas. Iya. Sabda Rasulullah sudah banyak menjelaskan, membawa kita ke sana. Tinggal kita memilih jalan mana yang kita pilih. Nah, maka oleh sebab nasibu itu nasibul syaitan atau nasibul lillah. Maka oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah haruslah memperkokoh diri dengan nilai-nilai kebaikan. Iya. Agar kita tidak menjadi perangkap atau menjadi hamba-hamba syaitan. Yang lebih jelasnya ya, di dalam Al-Qur'an ini semuanya ada dijelaskan oleh Allah. Baik menjadi orang yang menjadi hamba syaitan atau sosok-sosok yang menjadi hamba Allah. Qarun, Fir'aun, Haman, Qabil. Ya. Jadi di sini sebetulnya Ustaz ada pertanyaan, apa perbedaan Adam dengan setan? Begitu. Ada yang bertanya begitu. Jadi kalau Adam ini ketika melakukan kesalahan, begitu kan? Setelah itu dia menemukan kemahaesaan Allah, kemahaadilan Allah itu, sehingga dia bertobat. Iya. Begitu. Tapi iblis atau setan itu tidak sama sekali mau bertobat. Kenapa? Karena dia karena dia dirinya lebih mulia dari Adam. Dari Adam. Mana mungkin saya menyembah manusia yang dibuat dari tanah sedangkan saya dari api? Jadi kesimpulannya itu bahwasanya Allah bukan melihat dari keturunan. Betul. Dan tidak, Allah dari tidak darah-darah. Melihat dari istilahnya bangsawan, darah biru, darah putih, darah merah. Tapi yang Allah inginkan di situ bagaimana ketakwaan seseorang. Betul. Itu. Sesuai dengan firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Abu Bakar radhiyallahu anhu, orangnya kurus kecil, biasa saja. Tidak seganteng Umar, tidak setampan Ibnu Utsman bin Affan. Tapi kenapa dia sering disebut oleh Rasulullah untuk bersamanya nanti dalam surga? Iya. Karena ketakwaannya. Bilal bin Rabah, terompahnya sudah didengar di surga. Kenapa? Masya Allah. Karena sudah ketakwaannya bagus. Nah, maka oleh sebab itu pada bulan Ramadan ini kita raih takwa. Takwa itu apa? Tawadhu. Iya. Iya. Wara. Iya. Qanaah. Dan yakin. Iya. Itulah takwa itu. Melembutkan hati, melundukkan hati kepada Allah, itu namanya tawadhu. Yeah. Orang yang tidak berpuasa berarti mereka tidak tawadhu kepada Allah. Tidak bertakwa kepada Tidak Allah. Bertakwa. Tidak, setelah itu harus ada wara. Takwa ini juga artinya pandai meletakkan diri untuk menjaga keseimbangan untuk kehidupan masa yang akan datang. Betul. Begitu. Menghindari. Jadi, iya. Menghindari hal-hal yang tidak baik. Akan karena perlu, karena kita perlu bertemu dengan Allah kan? Iya. Nah, Allah tidak senang kalau kita dalam penuh dosa. Maka oleh sebab itu bertobatlah, bertakwalah kepada Allah. Sifat wara, sifat wara ini akan memberikan kepada kita suatu cerminan bahwa yang kita ambil itu adalah yang halal dan thayyibah. Syubhat kita tinggalkan, hal-hal yang haram kita jauhi. Ya. Qanaah, ah inilah perlunya sekarang. Maka ibu-ibu rumah tangga harus bersifat qanaah. Seketika Ramadan tiba, harga pun melambung. Bagaimana mereka mencukupkan apa yang ada dan tidak memaksa suami di luar kemampuannya. Artinya apa? Kalau memang bisa kita makan ya cuma sebisa segitu, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita harus lebih introspeksi dan memadakan apa yang ada. Sehingga hidup ini menjadi lebih tenang. Ya, jangan memaksakan sesuatu. Jangan memaksakan. Melebihi dari kebutuhan. Betul. Atau kemampuan. Karena kita khawatir ini laknatullah itu akan turun. Iya. Sama itulah, seperti itulah qanaah itu tadi. Iya. Sama seperti ini orang yang bertanya, Ustaz. Saya ini udah tua sekarang, mau bangun malam enggak bisa, tapi saya bisa bangun tapi tak berani saya menjalankan kaki saya ini begitu. Iya. Makanya saya bilang untuk menjalankan agama ini sesuai dengan kemampuan, iya, kita bilang. Betul. Karena di situlah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya bukan dari banyaknya kita beramal tapi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi inilah yang sangat perlu kita camkan dalam kehidupan ini. Bagaimana qanaah, sifat mengadakan apa yang ada, sifat sederhana, sifat yakin kepada Allah bahwasanya puasa ibadah kita akan diterima oleh Allah. Malam-malam Ramadan itu kita isi, kita yakin di antaranya ada malam, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Pendengar yang berbahagia, kami sangat berterima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ucapkan ya selamat berpuasa, mudah-mudahan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berkonsentrasi untuk beribadah guna mengabdikan diri kepadanya. Kami dari tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismail dan Ustaz Fazrul, kami sendiri mohon maaf bila ada kesalahan, kekhilafan. Mudah-mudahan bulan penuh berkah ini dapat kita isi dengan mencari keridhaan dan keberkahan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.